tempat ini milik Allah. Makanya tempat menjadi yang paling mulia karena pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita sekarang malam ini berada di tempat yang paling mulia, Masjid An-Nur. Kira-kira Masjid An-Nur sama Hotel Horizon. Oh, apa Hotel Horizon? Luar kota Bekasi Barat. Hotel Horizon, enggak tahu, enggak tahu ya? Enggak tahu. Nah, potongan-potongan tahu nih. Potongan doang. Atau hotel-hotel satu malam itu bisa, hotel itu kan bisa sampai ada yang 20 juta semalam. Ada yang sampai 30 juta. Bahkan di Dubai, itu ada hotel di bawah laut. Hotelnya di dalam laut. Itu satu malamnya puluhan juta semalam. Itu dunia yang semuanya akan hilang. Kita bandingkan, di Senayan ada di gedung DPR. Kira-kira gedung DPR yang di Senayan dengan Masjid An-Nur yang sekarang kita berada di dalamnya, mana lebih baik? Istana Negara yang ada di Jakarta, Jakarta Pusat. Istana Negara dengan Masjid An-Nur yang ada di kampung apa namanya? Kampung Wahana. Perumahan apa kampung nih? Perumahan Wahana. Saya nanya kampung ya, perumahan ya. Kira-kira Istana Negara apa ini masjid? Bagus apa lah kira-kira? Masjid mau gak mau? Jauh lebih mulia daripada istana siapapun. Kalau ada orang pengen masuk ke Istana Negara, bisa sembarangan atau enggak? Ya. Sembarangan kita masuk bisa enggak? Ya. Main nyelonong aja bisa enggak? Ya. Kagak bisa. Diberhentiin kita, ada perlu apa? Dapat undangan. Kagak. Ke masjid bisa sembarangan apa enggak? Bisa sembarangan enggak masuk masjid? Iya. Kagak bisa, Pak. Ada orang rumahnya dekat sama masjid, tapi kagak nyampe-nyampe masjid. Kemana-mana nyampe, tapi ke masjid kagak nyampe. Berarti bisa sembarangan tuh orang masuk. Yang bisa masuk masjid cuma orang-orang yang dapat undangan resmi dari Allah. Cuma orang-orang yang kakinya diizinin Allah, izinin kakinya untuk menginjak rumah. Cuma orang-orang yang memang dahinya, lidahnya Allah sudi diletakkan di bawah lantai rumahnya. Ya Allah, satu kehormatan buat kita, kita mudah masuk masjid. Ada orang yang masuk masjidnya, Pak, satu hari maghrib doang masuk masjid. Maghrib doang masih penting. Ada lagi yang seminggu sekali Jumat doang masuk masjid. Itu juga nungguin khatib berdiri. Kalau belum ada, dia belum masuk masjid. Itu juga khotib lagi khutbah, dia lagi ngeliat-ngeliat tuh Facebook, WhatsApp. Khotibnya lagi dengerin. Ada lagi yang masuknya lebih parah lagi, setahun dua kali. Lebaran. Lebaran doang masjidnya. Itu di pinggiran. Ada juga orang yang paling mengenaskan masuk masjid seumur hidup sekali. Pas jenazah ini soalnya. Ada orang ini? Ada gak? Nah, kita bersyukur sama Allah bisa masuk ke tempat yang mulia, yang luar biasa. Allah berfirman di Al-Quran, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudah. Kata Allah, kalau kami mau, setiap manusia kita kasih hidayah. Langsung jadi ibadah semuanya bisa. Walakin akal kulli itu, kalau saya mau bisa, kata Allah. Tapi saya sudah buat keputusan. Keamlaan yang jahannam minal jinnah tiba nasad maik. Non raka jahannam harus ada ngisi. Jin dan manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang diundang oleh Allah ke tempatnya yang suci ini. Ke rumahnya. Ini adalah tempat yang mulia. Yang dibaca di sini bacaan-bacaan mulia. Dan yang masuk ke sini itu tanda-tanda akan mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu seumur hidupnya, sejak Allah wajibkan sholat lima waktu kepada Rasulullah di malam Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu peristiwanya 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Umur Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj kurang lebih 52 tahun. Hijrah ke Madinah kurang lebih 53 tahun. Di Madinah Nabi Muhammad tinggal 10 tahun. Wafat umur 63. Sejak Allah wajibkan sholat kepada Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj, Nabi turun membawa risalah sholat. Sholat apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah? Sholat apa yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah? Jawabannya adalah sholat duhur. Makanya duhur itu artinya muncul, nampak. Zohara yadhharu duhuran, muncul kelihatan. Kenapa kok sholat duhur disebutnya duhur? Li'annaha awwalu sholatin bidh-dhuhri fil Islam. Menurut sebagian ulama, karena duhur adalah sholat yang pertama kali nampak di dalam Islam. Karena subuhnya Nabi turun masih diajarin tuh, pagi sama yang Jibril tata caranya, teknis ke sholat segala macam. Duhur yang pertama kali. Sejak Allah cipta, Allah wajibkan sholat duhur, sholat lima waktu pada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mau meninggal, itu Rasulullah belum pernah sholat fardu sendirian, belum pernah. Jadi kalau ada pertanyaan nih, pernahkah Nabi Muhammad sholat wajib, sholat fardu sendiri, tidak berjamaah? Pernah enggak? Jawabannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan dalam kitab Nasuhi Diniyah, lam yarid lana hadith, belum pernah kita dapatkan satu hadith pun, kata beliau, yang menerangkan dan menjelaskan satu riwayat dari Nabi Muhammad bahwa Rasulullah pernah sholat wajib sendirian, belum pernah ada. Jadi sejak diwajibkan sholat sampai Nabi Muhammad meninggal, Nabi itu meninggal umur 63. Meninggalnya Rasulullah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, sama dengan lahirnya. Jadi hari, bulan, tanggal lahirnya Rasulullah sama dengan hari, tanggal, dan bulan wafatnya Rasulullah. Senin 12 Rabiul Awal. 17 hari sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah sakit. Dan sakitnya semakin parah dan semakin parah. Di hari-hari terakhir kehidupan Nabi Muhammad, beliau sudah tidak bisa jalan. Dan Nabi Muhammad ini setiap lima waktu pasti jadi imam. Rasulullah itu kan selalu jadi imam sholat. Gak ada yang berani ngimamin makmumnya Nabi Muhammad, dari berani. Siapa yang berani? Allah makmumnya Rasulullah, siapa yang berani? Jadi Nabi selalu jadi imam, selalu jadi imam. Tapi Nabi gak pernah ada. Mungkin gak banyak orang tahu ya, Rasulullah itu gak pernah ada. Kenapa Nabi gak pernah ada? Karena sayang sama umatnya. Kok sayang? Kenapa? Karena kalau yang azan ini bukan Nabi Muhammad, hayya 'alas shalah, diajakin sholat tuh, kalau masih ada yang tantaran, nggak kuat ya. Tapi kalau yang manggil Nabi Muhammad, hayya 'alas shalah, kagak datang, sabar geledek. Kalau sudah manggil itu jadi datang. Karena saya ya Rasulullah. Jadi Nabi imam, imam. Lima waktu Nabi bisa menjadi imam. Tapi di akhir-akhir hayatnya Nabi udah gak kuat berdiri. Sehingga Rasulullah bersabda, muru Abu Bakar, kata Rasulullah, perintahkan Abu Bakar, fal yusalli bin nas, suruh dia sholat, ngimamin, gantiin saya. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Abu Bakar ini sinyal dari Nabi Muhammad, kalau Nabi meninggal nanti khalifahnya beliau. Karena kalau kita nyuruh orang, Pak, nyuruh orang sedekah, tolong ya kasihin si anu, nyuruh orang beli, itu urusan biasa. Sedangkan yang paling sakral di dalam Islam adalah sholat. Kalau mau nyuruh orang sholat nggak boleh sembarangan, harus orang yang paling hebat setelah beliau. Ini sinyal dari Nabi Muhammad yang paham-paham, yang nggak paham nggak paham. Banyak orang bilang, murung apa bagian kalau misalnya binas. Waktu Nabi ngomong begitu, Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad, ini putri Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mertua Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar mertua, Sayyidina Umar mertua, Sayyidina Utsman mantu, Sayyidina Ali mantu. Itu 48 Rasyidin semuanya kerabat sama Rasulullah. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, kita Nabi rajulun baka. Ayah saya Abu Bakar itu berat buat jadi imam ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia ini gampang nangis. Hatinya raqiq, hatinya halus, lembut. Baca Quran sedikit nangis. Orang kalau gampang nangis, bagus, itu hatinya lembut. Tapi nangisnya karena takut sama Allah, karena nikmat baca Quran, ingat dosa, takut kuburan, itu nangis yang kayak begini. Oh, kita kira-kira suka nangis kan? Hah? Nangisnya kalau lagi apa kira-kira? Nangisnya, itu alhamdulillah itu, tapi teman saya suka nangis, nangisnya tergantung. Itu artis acting nangis dulu, ada artis yang nangis dulu, film India nangis, itu hatinya utang Allah, bukan itu. Nangisnya karena Allah, itu hatinya. Sehingga Abu Bakar baca Quran nangis. Kita disuruh Pak, kalau bisa, kalau baca Quran nangis. Fa'in lam tabki fatabakka, kalau nggak bisa nangis, paksain nangis, ingetin apa dulu, kayak gitu utang, kalau nangis baru baca Quran. Gak apa-apa, melatih, melatih. Jangan sampai seluruh hidup mata kita ini gak pernah meneteskan air mata takut kepada Allah. Gak pernah air mata keluar dari pipi kita karena rindu kepada kehidupan yang akhirat, yang surgawi, rindu kepada Rasul. Saya Abu Bakar ini gampang nangis, jadi susah jadi imam. Tapi tetap karena perintah Rasulullah, saya Abu Bakar akhirnya bismillah. Tapi Nabi Muhammad sudah terbuat jalan, tetap mau ikut sholat berjamaah. Sampai Rasulullah dibopong sama dua orang sahabat, digotong Pak. Kanan kiri, kaki yang Rasulullah itu keseret-seret. Ini udah gak kuat bangun, tetap Nabi masih maksain pengen sholat di masjid berjamaah. Rasulullah yang udah gak ada dosanya, yang ngasih contoh sama kita, Nabi Rasulullah. Makanya Bapak ada pertanyaan, kira-kira sholat berjamaah hukumnya apa Pak? Di kitab apa itu? Di kitab Nurul kami yakin. Sholat berjamaah hukumnya apa? Berarti kalau gak berjamaah dosa gitu. Berarti berjamaah semua dong sih, Masya Allah. Luar biasa. Berjamaah wajib. Berjamaah itu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya bukan wajib, tapi fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Apa artinya? Kalau sekampung kagak ada yang sholat berjamaah, sholatnya sendiri-sendiri semua, itu dosa semuanya. Bukan sholat, bukan dosa ninggalin sholat, tapi dosa meninggalkan berjamaah. Kewajiban sholatnya gugur. Enggak dosa ninggalin sholat, enggak, tapi dosa meninggalkan berjamaah. Harus ada berjamaah itu, harus ada. Nggak boleh kosong. Ya. Tapi walaupun sholat itu fardhu kifayah, Rasulullah nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, nggak pernah. Nabi lima waktu nggak pernah sendiri. Begitu juga ulama-ulama kita Pak. Sahabat Nabi Muhammad bagaimana Nabi? Oh, jangan tanya. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, la yatakhallaf minna ahad laqad ra'aytuna fi ahli Nabi SAW. La yatakhallaf minna ahad anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Saya dulu waktu hidup di zaman Nabi Muhammad, waktu masih ada Rasulullah, saya perhatiin tidak ada satupun orang Islam yang tidak sholat berjamaah kecuali hanya orang munafik tulen saja. Orang munafiknya masih remang-remang, masih berjamaah. Subhanallah. Di zaman Nabi Muhammad itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kayak kita sholat id. Sholat itu apa keluar-keluar itu lima waktu gitu. Jadi baik id, baik sholat Jumat, baik sholat itu full mestinya masuk sholat. Dan yang gak ikut berjamaah cuma orang-orang munafik yang benar-benar asli munafik yang kelihatan banget di zaman Rasulullah ya. Bagaimana kita bayangin, coba kita bayangin, andai kata besok subuh, andai kata besok subuh di Masjid An-Nur akan dilaksanakan sholat subuh dan yang menjadi imam langsung dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. insyaallah akan hadir berjamaah di sof-sof depan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid. Bayangin Pak, kalau besok ada salat subuhnya kayak gitu tuh Pak. Yang kakek ikutan siapa kira-kira? Itu perlu dilaguin keimanan itu mau ada Rasulullah besok. Kalau perlu kita begadang dan tidur nungguin. Rasanya kayak apa sholat sama Nabi Muhammad? Kayak di zaman Rasulullah full sholat. Mereka rugi sekali aja ketinggalan sholat sama Nabi Muhammad, ruginya bukan main. Kita ini Pak perlu sering-sering bergaul sama orang soleh Pak. Saya pribadi punya guru banyak. Beberapa guru saya belum lama kemarin saya hari Jumat saya habis khutbah. Saya duduk sama guru saya baca kitab syiar. Ya, saya tabarokan sama beliau. Itu kita itu khusus membahas Nabi Muhammad. Ketika kita baca di depan guru saya, itu air mata saya berlinang. Tapi saya malu karena banyak orang kanan kiri. Saya nggak suka nangis di depan orang. Giliran sendiri kita nangis. Kalau mau nangis itu sendiri di depan orang. Kita kadang-kadang amalan kita lebih cak di depan umum daripada lagi sendirian. Itu bukan hamba yang sejati seperti itu. Jadi saya tahan. Karena enggak saya enggak tahan. Mana wajah guru saya yang soleh, betul luar biasa banget mengkaji Nabi Muhammad. Itu gemeter hati saya, apa yang saya tahanin. Jangan keluar. Gak enak di kanan kiri banyak orang. Di depan saya guru saya. Tapi guru saya kan hati saya kayak mau nangis nih anak. Saking nikmatnya. Saya baru ngomong ini baru duduk di depan pewarisnya. Baru mengkaji tentang Nabi Muhammad. Kayak apa kalau duduk langsung di hadapan Rasulullah. Sholat di belakang Nabi Muhammad kayak apa nikmat itu. Ya Allah, kayak apa ya Rob. Guru saya waktu kemarin cerita. Saya kata beliau, waktu ke Abu Dhabi ketemu satu orang yang megang rambutnya Rasulullah. Dia megang rambut Rasulullah. Namanya Habib Umar bin Syekh Abu Bakar di Abu Dhabi. Bukan cuma rambut Rasulullah, beliau juga memegang botol minyak wangi. Jadi Rasulullah itu, ini tentang sholat jamaah, saya break dulu, saya cut dulu sebenarnya. Nabi Muhammad itu pernah sering kali kalau tidur, Rasulullah kalau tidur, ada satu bibi Rasulullah sesusuan, namanya Ummu Sulaim, seorang wanita, masih mahram sama Nabi Muhammad. Ya. Datang, nanti Nabi kalau keringetan, jidatnya keringetan, itu ini wanita datang bawa botol sama bawa kapas. Jadi kalau Nabi keluar keringet, dia usapin tuh dahinya, keningnya Rasulullah, basahnya itu diperes, dimasukin ke dalam botol sama beliau. Ini disebutkan kita Syifa. Ntar ditungguin sampai keringet lagi. Sampai Rasulullah bangun dan Rasul bertanya, apa yang kamu lakukan di sini wahai Rasulullah? Mana tahu Ali bin Umar yang Rasulullah? Ya Rasulullah, saya di sini sedang nungguin keringet engkau. Buat apa Rasulullah? Naj'aluhu fi thibina wa huwa min athyabi thib. Di rumah saya banyak parfum, tapi enggak ada yang seharum ini. Dan keringat Rasulullah ini dipesan sama banyak orang. Jadi kalau di Madinah itu di kampung kami dekat rumah-rumah saya ada yang mau pengantin, ada yang mau kriaan, ada yang mau bikin acara perkawinan, itu kamar pengantinnya pengen spesial pakai keringatnya Nabi Muhammad buat kamar pengantin. Dan kalau anak-anak kecil kita lagi pada sumung, tahu sumung, sakit, panas, itu kita tetesin keringat engkau. Dan Allah kasih dengan izin Allah semua. Ini Ummu Sulaim. Botol itu Pak sampai detik ini masih ada di Abu Dhabi. Ini yang datang. Yang pegang namanya Habib Umar bin Syekh Abu Bakar. Beliau itu datang ke sana. Ini ketika dibuka, ditutup pintu kamar ini, satu kamar khusus di situ ada rambutnya Rasulullah, ada botol yang minyak Rasulullah. Ditutup semuanya, dibuka itu botol, itu aroma di kamar langsung keluar sampai lemari itu dicium. Saya nggak kuat menetes air mata saya sampai saya ngomong ya Allah kalau saya punya duit banyak saya pengen pergi ke Abu Dhabi, saya pengen cium tuh keringat Rasulullah, saya pengen melihat rambutnya, saya pengen bagaimana rasa itu baru melihat rambut dan keringatnya Bagaimana kalau kita diizinkan duduk di depan beliau? Sahabatlah perasaan itu. Makanya enggak sholat berjamaah cuma orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Luar biasa nikmatnya duduk di hadapan Rasulullah SAW. Nah itu sholat berjamaah. Asy-Syaikh Abdul Ghadir Al-Jailani, beliau pernah nangis 40 hari 40 malam. Nangis, Pak. Muridnya heran melihat ini, guru nangis dulu. Besoknya ngaji, nah masih nangis aja nih guru. Besok ini sudah sampai lama-lama sebulan lebih ngaji nangis. Ini guru nangis kenapa? Ditanya, "Maaf, Syekh. Ada apa kamu nangis? Apa yang mungkin kita bisa bantu?" Apa kata beliau? "Saya ini nangis karena saya ketinggalan sholat zuhur berjamaah." Nangisnya sampai 40 hari, Pak. Ada satu sahabat Nabi namanya Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Rasulullah. Abu Umamah Al-Bahili datang kepada Rasulullah dengan muka yang pucat. Dia ngomong sama Rasulullah. Datang, Nabi heran. "Mayahzunu kaya Abu Umamah," kata Rasulullah, "ya Abu Umamah. Kenapa muka yang pucat? Nah, sakit." "Tidak ya Rasulullah. Saya lagi galau." "Kenapa galau?" "Ontak saya 200 ekor lebih dibawa maling, Pak." Ontak itu satunya, kalau sapi itu 20 juta ya, Pak. Ontak itu di atas sapi, anggaplah 30 juta. Kalau 100 itu berapa, Pak? 3 miliar. 3 miliar. Kalau 200, 6 miliar. Bagaimana rasanya kalau kita punya duit 6 miliar, harta kita hilang? Kalau cuma muka pucat doang masih bagus. Enggak gila juga masih bagus itu. Ini sahabat Nabi pucat muka. "Ya Rasulullah, harta saya yang sudah sekian banyak hilang." Apa kata Nabi? "Adhunnu ka fatan ka sakaratul ihram ma'alim." "Ya Allah, segitu sedihnya," kata Rasulullah. "Ana kira yang sedih begini ketinggalan sholat berjamaah sama imam." "Ana kira ketinggalan sholat berjamaah sama imam." Itu yang kita paham. Harta itu tidak ada apa-apa jadi bandingin pahala besar sholat itu. Ini sahabat itu sangat tahu besarnya pahala sholat berjamaah. Para ulama, Imam Syafi'i seumur hidup tidak pernah ninggalin sholat berjamaah. Oke, okay. Banyak tak ulama yang selalu sholat seumur hidup berjamaah? Tidak bisa disebutin satu-satu. Habib Abdullah bin Habib Haddad, Imam Fulan, Habib Fulan, Imam Fulan, mereka itu tidak pernah ninggalin berjamaah seumur hidup. Sampai akhir hayat mereka selalu mereka berjamaah. Masya Allah. Kira-kira Pak, kita ini kan ngaji nih sekarang masalah sholat berjamaah pada masuk masjid. Rasanya bagaimana kalau ada orang sholat fardu sendirian? Beb, ini kita kan orang biasa, paling tidak setelah kita mengetahui Nabi Muhammad itu nggak pernah ninggalin sholat berjamaah, paling tidak Pak, kita kalau sholat sendiri besok-besok malu paling kagak. Saya kan kalian masih sholat sendiri. Tapi kalau kita sholat sendiri, astagfirullah, nanti sholat sendirian. Nah, beres itu. Nah, sholat sendirian. Nah, kalau kita lagi kepleset, sholat sendirian. Di jalanan, lihat di mana sholat sendirian, Allah saya. Jadi besok-besok itu mindset pola pikir itu beda, Pak. Ilmu nih. Pagi-pagi kita ngopi di depan rumah. Pakai kopi jahe, roti panggang. Teman kita datang saya duduk. Astagfirullah, saya malu sama Allah. Astagfirullah. Teman kita nanya, "Kenapa lo begitu istighfarnya?" "Salat subuh teh sendiri gua." "Salat subuh sendiri istighfar?" "Iya. Gua aja 2 tahun enggak salat, biasa-biasa aja." Jadi istighfarnya beda, Pak. Kalau kemarin-kemarin yang diistighfarin itu ingat dosa, kalau ini istighfarnya enggak berjamaah, padahal enggak dosa. Jadi orang soleh itu istighfar bukan istighfar dosa. Apalagi Nabi Muhammad. Kalau kita bandingkan Nabi Muhammad itu suka istighfar 70 kali satu hari, itu bukan dosa yang diistighfarin sama Rasulullah. Andai kata kita memperingati Maulid, Pak, satu aja hikmahnya kita petik. Apa itu? Nabi Muhammad seumur hidup belum ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau itu sholat sendirian. Ini aja nih hikmah berjamaah. Itu udah bisa membuat perubahan dalam kehidupan. Ini dia mengacau apa enggak? Nah, saya mungkin enggak bisa berlama-lama minta maaf. Bukan enggak ada acara lagi enggak. Saya bukan ustaz yang sok sibuk, Pak, bukan. Saya kemarin habis dari anu pagi ini kan ini besok kan gini, saya paling enggak benar begitu tuh. Ustaz sibuk gitu enggak. Cuma saya fisik saya lagi kurang fit banget dan besok saya ada acara subuh keliling. Jadi saya enggak bisa pulang malam. Saya mengakhiri tausiah ini yang singkat ini. Ya, kalau kata orang-orang para ulama kita, ceramah sedikit tapi ditangkap sama jamaah, amalin itu lebih baik daripada ngalor ngidul ceramah kesono sini. Kita nggak tahu apaan yang kita bisa bawa pulang. Saya mau akhiri, saya mau tutup. Terus saya udah sakit, minta maaf. Saya bukan yang mau ceramah, saya mulai udah agak sakit saya karena yang biasa bawa mobil saya tugas jadi saya bawa mobil dari pagi saya bawa mobil. Ada satu wanita yang begitu cantik. Ada satu pemuda laki-laki demen sama di perempuan. Ini cerita hubungannya masalah berjamaah. Perempuan ini sangat solehah, sangat baik, kuat mah. Kalau perempuan solehah itu katanya tidak mau kenal dan tidak mau dikenal sama laki-laki, itu ciri-ciri wanita soleh. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada putri beliau, Sayyidah Fatimah. Hey Fatimah, bagaimana kau wanita yang soleh? Kenapa kata Sayyidah Fatimah? Allah ta'ala rajulan wa la yaraha rajul. Tidak mau dikenal sama laki-laki dan tidak mau kenal sama laki-laki. Dia menjaga diri. Dipeluk sama Rasulullah. Duriyat al-ba'al Tuhan al-ba'al. Ini baru anak Abah. Ini baru anak Abah. Jadi banyak wanita seperti itu. Ini salah satu yang dikisah ini, Pak. Ini perempuan afifah, api menjaga diri, nggak sembarangan. Tahu-tahu ada laki yang kurang baik agamanya itu kan sama di perempuan yang baik. Ini laki-laki serampangan, berani sama perempuan yang ditemenin perempuan baik-baik yang soleh yang nggak pernah mau disentuh sama laki-laki. Akhirnya dia kirim surat ke laki-laki. Zaman dulu nih, Pak, belum ada BBM, WhatsApp belum ada, jadi kirim surat. Ya, kirim surat. Bahasa gampangnya kira-kira begini, Neng. Gue tertarik sama lu. Lu botol amat lu ya. Nanti botol baru tadi, Neng. Saya maukah kamu mencintai saya? Maukah kamu menerima saya? Kirim surat nitip orang terus sampai orang lupa pacarannya aja sopan pakai nitip suratnya lalu dikasih tuh walaupun pacaran nggak bagus jelek bagaimana pun ya dikirim ini sampai sama perempuan dilihat neng oh lu pokoknya begini segala macam dibunyi mau gak kamu kira-kira sama saya ini perempuan nulis surat balik saya akan terima kamu tapi dengan syarat. Kalau kamu bisa mengabulkan permintaan saya akan terima kamu. Waduh, laki kau demen, Pak. Lu minta apa, Nek? Bulan kalau bisa dikredit, dilisingin, gue lisingin tuh bulan 60 tahun, waduh. Biasa modus laki. Kata dia, saya akan kabulkan, apa pun yang kamu mau. Ini perempuan bilang, saya gak minta macam-macam dari Anita, dari kamu, dari Allah. Cuma saya minta satu, Bang. Apa, Neng? Saya minta Abang 40 hari berturut-turut sholat 5 waktu Abang berjamaah dan tolong syaratnya Abang takbiratul ihram Allahu Akbar persis habis imam mengucap huruf-hurufnya takbir. Imam Allah. Jadi imam takbir yang lebih bangun standby. Allah perintah Rasulullah, Pak, di dalam hadis disebutkan di Indonesia yang sofwah, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Sofwah itu sholat, takbiratul ihram al-imam. Dan intisarinya sholat adalah takbirnya kita persis habis imam mengucap rukuk. Persis itu intisarinya sholat. Jadi kalau imam bilang Allah Akbar, jangan pakai ngapa-ngapain lagi dah. Langsung Allah, jangan pakai ngobrol. Ya ini berkosong pemimpin, pakai ngomong gitu. Udah imam udah takbir. Langsung. Kecuali kalau siwakan, pakai minyak wangi, itu masih wajar. Emang urusan sholat itu. Tapi yang gak ada urusan sholat, tinggalin semua. Allah, Rasulullah. 40 hari, Pak. Berturut-turut, 5 waktu. Saya gak mau ketinggalan satu sholat pun. Jadi, apa katanya lagi? Beres, saya kabulin permintaan kamu. Luar biasa. Ya kan? Hah? Hubuka Syekh Yurbi wa Yusin. Orang mulai cinta, udah gak ngedenger apa-apaan, gak ngeliat apa-apaan. Apa juga dijabarin sama dia. Dia sholat yang lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Perempuan ini menggiring si laki-laki tadi untuk mengamalkan hadis Rasulullah. Dalam hadis Nabi bersabda, man shalla fi jama'atin arba'ina yawman kutibat lahu bara'atan wa maghfiratan. Barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut berjamaah kata Rasulullah dan dia tidak ketinggalan rohnya bersama imam dari kemudian begitu, maka Allah stempel nama orang itu 2 stempel. Satu bara'atun minan nifaq. Ini orang asli mukmin bukan munafik. Jadi udah gak bisa diponis munafik lagi. Kalau masih belum begitu masih bisa mukmin, bisa munafik, masih ada kemungkinan. Yang kedua, bara'atun minan nar, bebas dari api neraka orang itu. Allah stempel langsung. Bebas dari munafik, bebas dari api neraka. Jadi ini mukmin sejati dan dapat tiket langsung ke surga. 40 hari berturut-turut. Dijabarin sama dia lagi, Pak. Diladeni sama dia sampai 40 hari. Udah 40 hari dan kata dia, kalau gak salah, saya akan pantau Rasulullah orang untuk mantau kamu, jadi kamu gak bisa ngomong sama saya. Di sholat pas hari 2 hari 3 hari 10, 2 minggu 30 hari sampai 40 hari lulus silahkan. Benar-benar dia sholat 40 hari. Tapi setelah 40 hari laki-laki ketenangi, nggak ada kabar beritanya, kagak lagi sama nih perempuan kali gitu nanti dia juga bersolat ya. Diem sampai lama, akhirnya si perempuan yang nanya, bagaimana bang, abang saya perhatiin 40 hari di sholat, kenapa abang telah menjalankan syarat saya, bagaimana omongan abang yang awal? Ini laki-laki bilang, saya sudah tobat dan minta ampun kepada Allah. Maafkan saya, jiwa yang kemarin itu saya belum lurus. Setelah saya sholat 40 hari, saya takut melakukan seperti itu, maafkan saya. Jadi ini perempuan, otaknya Masya Allah. Bukan berarti sudah 40 hari berarti mau dia enggak. Lihatin apa yang bakal terjadi. Berubah drastis itu laki-laki. Dirubah sama cara si wanita ini pakai hadisnya Rasulullah SAW. Dan ini Pak, kita dikasih modal sama Allah umur berapa tahun? Hah? Umur kita modal berapa ini? Antara 60-70 gitu kata Rasulullah. Hasil umat ini pada situ maksudnya. Ya, panen di umat saya, panen di kita nih Pak, antara 60-70. Yang lewat dari itu jarang. 40 hari aku enggak bisa itu bantu hari. 40 hari modal kita perempuan yang Allah kasih tuh, gua kasih 70 tahun tuh, kata Allah. Tuh, saya kasih 60 tahun. Coba 40 hari jajan. Mulai bulan Ramadan kayak itu sholat itu 40 hari tambah lagi 10 hari sebelumnya atau sesudahnya. Paksain seumur hidup kita mesti ngerasain ini Pak. Mesti ngerasain yang namanya 40 hari berturut-turut saya sholat berjamaah persis bersama imam di mall. Paksain. Kalau kita bisa masalah ini bakal ada perubahan yang sangat besar dalam hati kita. Perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Nama kita di stempel sama Allah ahli surga. Bagaimana kalau kita berjalan di atas muka bumi tapi nama kita sudah dipastikan ahli surga dan Nabi Muhammad tidak bakal ngasih omongan ini. Ini janji Rasulullah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Itu kalau Nabi Muhammad seumur hidup tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Para imam-imam, para sahabat Nabi, para ulama, para habaib-habaib yang wali-wali Allah itu beliau pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini hikmah, satu hikmah aja mungkin yang bisa kita ambil. Nah, kalau bisa di masjid lebih afdol. Kalau berjamaah di rumah enggak apa-apa, tapi lebih afdol di masjid. Dalam hadis Rasul mengatakan afdol salat di Kalau sholat sunnah di rumah aja biar nggak riya. Kecuali kalau di rumah udah nyampe rumah malas, ya udah di masjid nggak apa-apa. Daripada nggak sholat, gitu ya. Tapi kalau yang wajib, bagusnya di masjid. Kalau yang sunnah-sunnah, bagusnya di rumah. Kecuali ada beberapa sunnah-sunnah nanti dibahas di kitab-kitab fikih. Ya, mungkin ini satu hikmah yang bisa kita petik di peringatan Maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa salah satu dahsyat keistimewaan Rasulullah suri tauladan dan bisa kita